Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khaira ibtiha'a mardatillahi wa kurbihi wa thawabih. Wa qala musannif Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Ila qawlihi wal aq asabi aq, dan jilatlah jari-jarimu, wal qas'ata, dan piringmu atau talammu, ba'dal farahi, setelah selesai makan, wa qul bis sababah wal wustah wal ibham, dan makanlah dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dan jempol. Wa ini tajata ila al-isti'anah bil baqiya fi nahwil arus fala ba'sa, dan jika butuh bantuan untuk memakai jari yang lain, semisal dia makan nasi, maka tidak apa-apa. Wa idza akalta ma'a ghairik, dan jika kamu makan dengan yang lainnya, fakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di sekitarmu. Illal faqiha, kecuali buah-buahan. Wala tuksir nazar ilal hadirin, dan janganlah banyak menoleh melihat kepada mereka yang hadir. Fiha li aklihim, di saat mereka makan. Wa ta'addas ma'ahum bima yunasibul hal, dan ngobrollah dengan mereka dengan obrolan yang sesuai dengan keadaan. Wa la tatakallam wa ta'am fi famik, tapi jangan ngomong dalam keadaan makanan ada di dalam mulutmu. Wa in halabaka busaq aw mukhat falwi bira'sika anhum aw qum ila mawdi'in akhar, dan jika terpaksa untuk meludah atau mengeluarkan ingus, maka berpalinglah dari kepalamu dengan kepalamu dari mereka, atau berdiri ke tempat yang lain. Ini semuanya meneruskan apa yang sudah kita mulai, yaitu tentang etika-etika ketika seseorang makan dan minum, baik dia makan sendiri ataupun makan dengan yang lainnya. Sebelumnya sudah kita sebutkan termasuk yang sunnah ketika makan dan minum, memulai dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Begitu juga yang sudah kita mulai sebelumnya, disunahkan sebelum makan untuk mencuci kedua tangan terlebih dahulu, dan begitu juga mencuci kedua tangan setelah makan, dan disunahkan juga untuk mengunyah dengan baik, mengunyah dengan pelan, dan tidak memasukkan makanan yang baru kecuali setelah makanan yang di mulut sudah bersih ditelan. Begitu juga disunahkan untuk makan dari samping makanan, dan tidaklah mengambil makanan dari tengah-tengahnya, Dan juga yang disebutkan kemarin, disunahkan jika ada makanan yang terjatuh, maka disunahkan untuk diambil setelah dibersihkan dan kemudian untuk dimakan. Maka melanjutkan sunnah-sunnah makan, maka disebutkan di sini wal aq asabi'ak wal qaska wal qas'ah ba'dal farah. Termasuk yang sunnah adalah menjilat jari-jari. Jadi selesai makan, pastilah jari-jari kita kotor dengan makanan-makanan. Di situ ada tersisa makanan-makanan yang kita makan. Kita tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menaruh keberkahan dalam makanan yang kita makan itu di bagian yang mana, kita tidak tahu. Jadi bisa jadi Allah memberikan keberkahan dalam makanan yang kita makan di makanan yang awal, atau mungkin yang pertama kali kita makan di situ ada keberkahannya, atau mungkin makanan yang kita makan di tengah-tengah, atau mungkin makanan yang kita makan di akhir, atau bisa jadi juga keberkahan daripada makanan yang kita makan bukan dalam piring yang kita makan, tapi sisa makanan yang di jari-jari kita. Ya, oleh karena itu dalam agama dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk jangan membiarkan makanan yang tersisa atau yang nempel di jari-jari ini untuk dicuci langsung atau diusap langsung dengan tisu. Tapi hendaklah kita makan, kita jilati. Karena bisa jadi makanan yang nempel, yang tersisa di jari-jari, maka disitulah keberkahan yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu juga, termasuk kita berarti menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan yang tersisa, walaupun hanya sedikit, walaupun yang menempel di jari-jari kita, kita makan sebagai syukur nikmat kita, sebagai syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat tersebut. Begitu juga itu menunjukkan bahwasanya kita tawadhu, menunjukkan kita tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sombong dengan menjilat jari-jari kita dan menjilat juga piring yang ada atau yang kita gunakan untuk makan, itu dekat kepada sifat tawadhu. Biasanya orang-orang yang enggan untuk melakukan sunnah-sunnah itu adalah orang-orang yang sombong. Jadi mereka orang-orang yang sombong, enggan, merasa sunnah itu adalah sunnah yang menjijikkan, sunnah yang merendahkan, sunnah yang sama sekali tidak dihargai oleh mereka. Padahal ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah, beliau mengatakan ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi as-salas al-ibham wallati taliha wal wusta. Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan menggunakan 3 jari. Kita ada 10 jari, 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri. Nabi makan dengan menggunakan 3 jari. Dan 3 jari yang dimaksud adalah jari-jari yang tangan kanan. Dan yang dimaksud daripada 3 jari tangan kanan adalah jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Jadi makannya seperti ini. 3 jari, jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Oleh karena itu disunnahkan untuk kita makan dengan 3 jari, bukan dengan 5 jari. Ya, kecuali kalau tidak memungkinkan. Tadi disebutkan juga oleh Imam Al-Haddad. Kecuali kalau kita makan nasi kadang-kadang mungkin susah. Apalagi kalau kita makan nasi pakai kuah. Kalau 3 jari mungkin agak susah. Misalnya tadi dikatakan tidak apa-apa untuk meminta bantuan dengan jari yang lain. Tapi kalau memungkinkan kita memakai hanya 3 jari ketika kita makan, apalagi yang kita makan adalah cuma roti, buah-buahan, mungkin cuma dodol-dodolan aja, pakai 3 jari. itu adalah sunnah Rasul SAW. Dan diniatkan mengamalkan sunnah ketika kita memakan dengan tiga jari, kita menggunakan tiga jari, niatkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ketika makan menggunakan tiga jari. Kemudian Ka'ab bin Ajrah mengatakan setelahnya, wara'aituhu sallallahu alaihi wasallam, wara'aituhu sallallahu alaihi wasallam yal'aq asabi'ahu salas qabla an yamsahaha al-wusta summa allati taliha. Kemudian dilanjutkan oleh Ka'ab bin Ajrah, setelah itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan itu menjilat tiga jari yang beliau gunakan untuk makan. Dan ketika menjilat pun oleh Ka'ab bin Ajrah dijelaskan bagaimana cara menjilatnya. Apa yang jempol terlebih dahulu atau mungkin yang tengah, apa jari telunjuk. Maka beliau mengatakan Nabi SAW menjilat tiga jari, diawali dimulai dengan jari tengah, kemudian jari telunjuk, baru kemudian jari jempol. Jadi diawali dengan jari tengah. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok Nabi SAW memulai ketika menjilati jari-jarinya, memulainya dengan jari tengah? Ya, ulama mengatakan bahwasanya Nabi ingin memulai dengan jari tengah agar kemudian pindah ke kanan dan ke kanan. Karena ketika seseorang menjilati jari-jarinya, berarti dia atau jari bagian dalamnya itu berhadapan dengan wajahnya. Seperti ini. Kemudian dia menjilati jari tengah terlebih dahulu. Baru kemudian jari telunjuk. Berarti pindah ke kanan. Baru kemudian jari jempol. Pindah ke kanan lagi. Dan Nabi SAW sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, suka mendahulukan yang kanan, yang kanan, yang kanan, yang kanan, selalu yang kanan, yang kanan, yang kanan. Jadi memberi makan minum kepada yang lain, yang kanan terlebih dahulu. Jadi Nabi ketika memulai dengan jari tangan, jari tengah, maka berpindah ke kanan, kemudian ke kanan lagi. Kalau memulainya dengan jari jempol, berarti pindah ke kiri, pindah ke kiri. Ya, padahal Nabi SAW suka memulai yang kanan dalam makan dan minum. Memulai kanan dalam berwudu, dalam mandi, dalam menyisir rambut, dalam memakai pakaian, dan ke banyak daripada perkara-perkaranya, urusan-urusannya, Nabi SAW suka memulai yang kanan dan yang kanan dan yang kanan. Nah, oleh karena itu mereka mengatakan, kenapa kok jari tengah terlebih dahulu, agar memulai dengan yang tengah, kemudian yang kanan dan yang kanan. Ada sebagian mengatakan Nabi SAW memulai dengan jari yang tengah, karena jari yang tengah ini jari yang paling panjang ya. Kalau kita lihat-lihat, jari tengah ini paling panjang, paling tinggi. Artinya apa? Makanan yang ada di jari tengah berarti otomatis paling banyak, sehingga diawali terlebih dahulu daripada kedua jari yang lain. Ya, ini yang kita katakan tadi, kalau dia menggunakan tiga jari. Tapi kalau dia menggunakan lima jari karena keadaan tertentu, maka tidak apa-apa dimulai dari jari kelingking, kemudian jari manis, agar ke tengah, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ya, tapi kalau bisa, selama kita bisa menggunakan tiga jari, maka yang sunnah menggunakan tiga jari. Dan yang terpenting adalah menghisapnya, menjilatnya harus diniatkan sunnah, jangan diniatkan kebiasaan. Ini sunnah Nabi. Dan tidak boleh kita meremehkan sunnah Nabi. Hati-hati, sebelumnya kita katakan, ya, banyak kejadian-kejadian yang Allah menurunkan musibah, Allah memperingatkan hamba-hambanya karena mengingkari sunnah, karena su'udzon kepada sunnah, atau karena merendahkan sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam menjilati jari-jari kita setelah selesai makan. Jangan kita wakaf, nah, ini sebagian kadang-kadang menganggap, wah, itu sunnah apa dijilati, seakan-akan dianggap sunnah yang menjijikkan. Tidak, itu sunnah Nabi SAW. Kita makan makanan dari piring, kita makan makanan dari jari kita, sama aja, tidak ada bedanya, tidak ada menjijikkan. Yang menjijikkan mungkin setelah kita menjilati jari-jari kita, selesai semuanya dijilati bersih, kita ngambil lagi makanan. Ya, ini mungkin menjijikan karena sudah tercampur dengan ludah kita. Kita kembalikan tangan kita kepada makanan. Ya mungkin ini yang dianggap yang tidak perlu dilakukan. Jadi setelah selesai menjilati jari-jari, maka selesailah makannya dia. Jangan makan lagi. Kalau mau mulai makan lagi, ya harus cuci tangan terlebih dahulu. Jangan digunakan lagi untuk meneruskan makannya dia dengan jari-jari yang sudah dijilati. Nah, oleh karena itu diceritakan bahwasanya ada seseorang yang sombong, dan dia ketika melihat orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini, mengamalkan sunnah menjilati jari-jari setelah makan, itu menganggapnya sunnah yang menjijikkan, sunnah yang rendahan, sehingga dia mengingkari orang-orang yang miskin-miskin, yang rendah-rendah itu. Tidak usah mengamalkan, tidak usah seperti itu. Itu tidak baik, itu jijik, sombong. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memperingatkan dan mengingatkan. Di malam hari dia tidur, maka tidak bangun dari tidurnya kecuali jari-jarinya semuanya terputus, terpisah daripada tangannya. Ini kejadian waqiah, kejadian yang terjadi. Dan ini sebagai peringatan bagi yang lain juga, teguran juga bagi yang lain, pelajaran bagi yang lain. Jangan merendahkan sunnah Nabi SAW. Ya, kalau tidak mau mengamalkan sunnah, terserah. Dia tidak mau mengamalkan sunnah, kita katakan sunnah tidak wajib dilakukan. Tapi dia tidak mengamalkan sunnah, berarti ketinggalan pahala, kehilangan pahala, kehilangan cinta Nabi SAW, kehilangan derajat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak masalah, dia tidak berdosa. Tapi jangan merendahkan, jangan meremehkan, jangan mengejek, dan menganggap itu adalah sunnah yang menjijikkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi termasuk sunnah setelah selesai makan kita menjilati jari-jari kita, dan 3 kali sunnahnya. Jari tengah jilat 3 kali, kemudian jari telunjuk, kemudian jari jempol 3 kali 3 kali. Setelah dijilati baru kita basuh dengan air, baru kita cuci. Jangan langsung setelah makan dicuci, karena bisa jadi barokah makanan ada yang ada pada jari-jari tersebut, bisa jadi. Ini yang sunnah tadi. Begitu juga al-qas'ah. Begitu juga yang sunnah piringnya pun jangan tersisa, harus bersih dengan cara dijilati. Ima dijilati langsung dengan lidahnya, atau kita ambil dengan jari kita gini, kita usapkan jari ke piring kita, kemudian kita jilat yang ada di jari. Agar apa? Agar bersih piring tersebut daripada makanan tidak tersisa. Sehingga dengan itu kita tawadhu kepada Allah, menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ya man akala fi qas'atin summa lahisaha istaghfarat lahul qas'ah. Barang siapa yang makan dengan satu piring, dengan satu talam, kemudian setelah makan dia menjilati piringnya, maka piring yang dia jilati atau talam yang dia jilati akan beristighfar untuknya. Ada yang mengatakan akan beristighfar untuknya, artinya piring itu ditakdirkan oleh Allah SWT bisa beristighfar. Bisa mengatakan Allah maghfir lahu, Allah maghfir li fulan, Allah maghfir, mintakan ampunan. Ya Allah ampunilah si fulan itu yang telah menjilati sisa makanan yang ada pada diriku. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia akan diberikan pahala orang yang beristighfar. Ya, pahala orang yang beristighfar selama dia menjilati piringnya atau talamnya. Ada yang mengatakan dianggap dia beribadah dengan istighfar kepada Allah selama dia makan, bahkan sampai piring itu atau talam tersebut dipakai dan digunakan untuk makanan yang lain. Jadi selama tidak digunakan untuk makanan yang lain, maka selama itu dia akan mendapatkan pahala ibadah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 pendapat. Jadi artinya ini termasuk daripada keutamaan jika kita menjilati piring atau talam yang kita gunakan untuk makan. Jadi jari dijilati, begitu juga talam atau piring yang kita gunakan juga dijilati. Wakul bisababah wal wusta wal ibham. Ini tadi kita sudah jelaskan. Wa iza akalta ma'a ghairik fakul mimma yalik ilal fakiha. Dan termasuk adab kalau kita makan berbarengan dengan orang-orang yang lain, janganlah kita mengambil makanan yang jauh dari kita. cukup kita ambil makanan yang dekat dengan kita. Jadi jangan ambil sana, ambil sini. Yang ada di sebelah kita, itu yang kita ambil. Orang yang mengambil makanan yang jauh darinya, menunjukkan kalau dia itu rakus, menunjukkan kalau dia itu nafsu, menunjukkan kalau dia itu tidak ada adabnya, tidak ada etikanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya, kalau kita ingin berteman, carilah teman yang baik. Kepingin tahu teman yang baik itu siapa? Diuji. Uji teman tersebut sebelum kita berteman dengannya. Apa memang dia itu baik untuk menjadi, kita jadikan sebagai teman atau tidak? Diuji dengan apa? Dengan dua hal cukup. Cukup dengan dua hal. Yang pertama adalah indal hodob, ketika marah. Buat dia marah. Ya, kalau dia marah, sih normal. Siapa yang tidak bisa marah? Marah sifat manusia kan? Kalau tidak bisa marah berarti mungkin bukan manusia itu. Mungkin ayam tidak bisa marah, kambing tidak bisa marah. Jadi manusia diganggu, manusia disinggung, manusia direndahkan, marah. Tapi orang yang terpuji adalah yang bisa memendam amarahnya, yang bisa menahan marahnya. Sehingga ketika dia marah, manusia bisa marah timbul dengan sendirinya. Namanya marah itu timbul dengan sendirinya. Tapi dia bisa menahan, tidak mengeluarkan kata-kata di saat dia marah. Karena biasanya kalau misalnya dalam keadaan marah, dia keluarkan kata-kata dari mulutnya. Yang keluar biasanya kata-kata yang baik apa kata-kata yang jelek? Kata-kata yang jelek biasanya. Kurang aja, wah, apalagi misu-misu, segala macam kan. Karena apa? Karena dalam keadaan marah, tidak terkontrol. Padahal kalau misalnya dia normal, dia sudah tenang, dia nyesel kadang-kadang mengeluarkan kata-kata tersebut. Atau mungkin juga di saat marah, karena namanya marah, tidak terkontrol, dia bisa melakukan tindakan yang membuat dia menyesal. Dia bisa memukul bahkan antara suami sendiri dengan istrinya, antara ke orang tua dengan anaknya, tapi setelah itu menyesal. Oleh karena itu dianjurkan dalam keadaan marah, jangan mengeluarkan kata-kata, tahan, diam. Jangan bertindak, karena biasanya kalau bertindak atau mengeluarkan kata-kata, pasti yang jelek, bukan yang baik. Ya, itu jarang. Kalau dibuat marah oleh orang, tahu-tahu orang yang membuat marah dia dipuji, oh Masya Allah, nanti jarang. Biasanya yang keluar, caci maki sama dia kan. Ini normalnya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan marah, tahan, jangan ngomong, jangan mengeluarkan kata-kata sebisa mungkin. Kalau dia dalam keadaan duduk, berdiri. Kalau berdiri, duduk. Kalau bisa berwuduk, berwuduk. Kalau bisa lebih dari berwuduk, mandi, mandi. Kenapa? Karena marah itu sifat daripada setan. Setan itu diciptakan dari api. Ya, sedangkan api itu bisa dipadamkan dengan apa? Dengan air. Jadi didinginkan keadaan kita. Keadaan kita, terus emosi kita dengan berwuduk. Kalau bisa mandi, lebih baik lagi. Ya, setelah tenang baru kita bertindak. Setelah tenang baru kita ngomong. Insya Allah yang keluar adalah kata-kata yang baik. Insya Allah tindakannya tindakan yang baik. Nah, kalau kita ingin memilih teman, diuji, dites, dicoba buat dia marah. Nah, ketika dia marah, apa dia melampiaskan amarahnya atau tidak? Allah SWT mengatakan wal kadziminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, bukan dikatakan wal adimina al-ghaidha, dan orang-orang yang tidak punya marah atau orang-orang yang tidak bisa marah. Tidak. Allah mengatakan dan orang-orang yang bisa menahan marahnya. Kalau orang-orang tidak punya marah itu, nah, ada namanya manusia yang pasti punya sifat marah, cuma bisa menahan. Ada yang bisa menahan, ada yang tidak bisa menahan. Nah, kalau kalian tes buat dia marah, buat dia tersinggung, ternyata dia menahan marahnya, mukanya sudah merah, sudah hawas sudah ini. Mungkin kalau sudah orang ngelihat kayak setan, ya, biasanya orang marah kan, tapi dia tahan. Top itu berarti jadikan sebagai teman. Kalau dia sabar, dia tahan. Ini tidak gampang mujahadah melawan hawa nafsu, menahan diri ketika marah. Tapi kalau dia dibuat marah, kemudian dia melampiaskan marahnya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, meso sana meso sini, ngomong ini, caci maki sana sini. Sudah, jangan dijadikan sebagai teman. Berarti tanda dia bukan teman yang baik. Katanya Imam Ghazali. Pertama, diuji dengan marah. Kedua, katanya Imam Ghazali, diuji dengan syahwatu ta'am. Ini yang kita bahas tadi, berkaitan dengan pembahasan kita. Uji dengan makanan yang enak-enak. Coba ketika di hadapannya ada makanan yang enak-enak ini. Kadang-kadang kita dalam acara, dalam perkumpulan, dengan orang-orang yang lain. Apa kita ketika ada makanan yang enak-enak di depan kita? Terkontrol apa enggak? Kadang-kadang kan ada yang tidak kontrol, tidak terkontrol. Sudah di hadapannya makanan yang enak, wah tangannya kesana kesini, sama itu baru itu suara kata-katanya ribut terus. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol dirinya ketika melihat makanan. Orang yang bisa mengontrol di depan makanan apapun, mau enak mau biasa, ya santai aja, tidak berebutan, tenang, dia mengambil makanan hanya yang ada di sebelahnya aja, itu berarti bagus. Berarti dia punya jiwa dan sifat yang baik. Inilah gampang. Kadang-kadang kita lihat kan ribut kalau sudah di depan makanan. Tapi kalau dia bisa ngontrol dirinya di hadapan makanan yang enak, tanda dia orang baik. Jadikan dia sebagai teman kamu, katanya Imam Ghazali. Nah, ini yang tadi kita katakan, termasuk sunnah. Kalau kita makan, ambil yang di dekat kita aja, enggak usah yang jauh-jauh. Kecuali katanya tadi dikatakan, kecuali fakihah, kecuali kalau buah-buahan yang bermacam-macam, ada buah jeruk, ada buah apel, ada buah pisang, kalian kepingin pisang tapi pisangnya agak jauh tempatnya, kalian meminta kepada orang lain untuk mengambilkan, tidak masalah ya, karena memang berbeda-beda buah-buahan tersebut ya, ada selera orang juga berbeda-beda ya, ini yang dikatakan tadi oleh Imam Al-Haddad. Kemudian dikatakan, wala tuksir an-nazar ilal hadirin fi hali aklihim. Dan kalau sedang makan bersama yang lain itu, jangan melihat kepada orang lain yang sedang makan. Kita duduk makan bareng bersama orang lain, kan sunnah kita duduk makan bareng. Ya, kulama kasurat al-aidi kasurat al-barokah. Bertambah banyak orang yang kita ajak makan bareng, bertambah banyak barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan sedikit enggak ada barokahnya nantinya. Kita ajak walaupun satu orang teman kita, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah tidak makan dengan orang lain. Pasti dia makan dengan yang lain-lain. Bahkan kalau suatu waktu dia tidak mendapatkan teman untuk makan, dia berjalan kadang-kadang berkilo-kilo untuk mencari teman sebagai teman makannya dia, makan bareng dengan dia. Kadang-kadang kita malah sebaliknya mungkin ya. Kalau ada orang lain, kita tahan makanan itu. Ketika orang lain sudah pergi, baru kita buka makanan tersebut. Ya, ini bukan sifat orang yang baik. Sifat orang yang baik, makan ya, dan berbagi dengan yang lain, makan bareng dengan yang lain, walaupun dengan makan bareng dengan yang lain ya, kita mungkin dalam keadaan kita atau pikiran kita akan mengurangi hak kita, akan mengurangi makanan kita, tidak. Kita ingin dari makan itu barokahnya, ya kan? Kalau kita makan dengan orang lain, Allah akan memberikan barokah lebih. Barokah ini, barokah dalam makanan artinya apa? Makanan yang kita makan membuat kita cukup. Kalau makanan tidak ada barokahnya, sebanyak apapun, seakan-akan kita kurang terus. Padahal sudah makan banyak. 2 piring, 3 piring dia makan. Macam-macam makanan dia sudah makan. Tapi masih terus kepingin yang lain, kepingin rakus. Ini berarti makanan tidak ada barokah. Dan kalau juga makanan tidak ada barokahnya, efeknya tidak baik. Dia makan senafsu dia, tapi tidak ada barokah apa yang dia makan. Efeknya dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya pikirannya maksiat, efeknya dia malas untuk beribadah kepada Allah. Berarti itu makanan tidak ada barokahnya. Ya, padahal termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Barik lana fima razaqtana, ya Allah, berikan kami keberkahan dalam makanan. Bukan berikan kepada kami makanan yang banyak, tapi berkahnya. Yang kita cari berkah. Uang banyak, tapi tidak berkah. Keluarnya untuk maksiat. Keluarnya mungkin digunakan untuk musibah-musibah. Banyak, tapi diberi musibah oleh Allah SWT. Musibah ini, semuanya keluar untuk itu. Nah, kurang berkah berarti. Sedikit, tapi berkah. hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah SWT dengan uang yang sedikit. Itu uang yang berkah. Begitu juga makanan. Yang kita cari, yang kita harapkan berkahnya. Makanan sedikit tapi berkah, membuat kita semangat ibadah, membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan yang berkah. Yang kita cari keberkahannya semua. Jadi kalau kita minta kepada Allah, jangan hanya meminta sesuatunya tanpa meminta keberkahannya. Kita minta panjang umur yang berkah. Kita minta harta yang berkah. Kita punya anak, minta anak kepada Allah, minta yang berkah. Kita minta istri kepada Allah, istri yang berkah. Kita minta suami kepada Allah, minta suami yang berkah. Selalu disertai keberkahan. Kita orang mungkin kadang-kadang tidak punya anak, minta-minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Tahu-tahu suatu waktu Allah memberikan 5 anak, semuanya hobi narkoba. Nauzubillah. Bahkan banyak anaknya yang berusaha membunuh orang tuanya sendiri. Nyesel orang tuanya, coba anak tidak punya anak lebih baik. Padahal dahulunya dia minta anak, tapi tidak berkah anaknya. Ya, minta anak, minta berkah. Begitu juga harta, minta harta, harta yang berkah. Segala sesuatu ketika kita minta kepada Allah disertai dengan keberkahan. Begitu juga kita makan, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, kita berikan, kita minta dan memohon kepada Allah keberkahan dalam makanan yang kita makan. Jadi termasuk tadi kita katakan, bertambah banyak teman atau orang yang kita ajak makan bareng, maka bertambah keberkahannya. Nah, ketika kita makan bareng dengan orang lain, termasuk adab-adabnya. Termasuk adabnya, jangan kita melihat keadaan mereka yang sedang makan. Jadi dilihat sebelah kita ini kok makannya masya Allah piringnya banyak ikannya ya. Oh ini masya Allah makannya kok satu suapnya seperti 3 suap yang normal. Wah ini makannya kalau buka mulutnya diperhatikan orang makan itu. Masa keenak orang makan diperhatikan? Apalagi orang Arab, orang Hadramut, orang Saudi. Kalau mereka, beliau-beliau ini datang ke Indonesia, mereka-mereka itu banyak yang tersinggung loh dengan orang Indonesia. Tersinggung ngapanya? Karena orang Indonesia ini herannya, di saat mereka makan difoto-foto. Itu mereka tidak suka. Jadi menurut mereka itu su'ul adab, bukan adab yang baik. Jadi bukan hanya dilihat, tadi kan sudah dikatakan. Jadi jangan melihat kepada orang yang sedang makan. Apalagi sampai difoto. Diabadikan lagi. Jadi sedang makan, suapan sudah mau masuk mulut, cetek. Kan tidak enak itu dilihat orang. Itu tidak adab. Makanya termasuk kemarin ketika Raja Saudi datang di syuting kan sempat. Itu kan di surat kabar Saudi jadi rame itu. Gimana orang Indonesia ini? Raja mereka sedang makan di syuting-syuting di foto. Masuk surat kabar mereka itu dibahas. Jadi memang tidak adab. Jadi ketika kita makan, jangan melihat kepada orang yang sedang makan. Diperhatikan, makannya banyak kepada. Akhirnya yang sedang makan pun akhirnya tidak enak jadinya, serba salah. Mau nambah pun juga tidak enak. Waduh nambah ini, anak diperhatikan terus nanti ini. Mau ngambil ikan lagi, tidak enak lagi. Karena apa? Dilihat terus, sudah kamu makan, khusyuk dengan makan kamu. Jangan melihat makannya orang. Jadi lihatlah makanannya sendiri, piringnya sendiri. Jangan melihat kepada piringnya orang lain, kepada mulutnya orang lain. Nah, di sini beliau mengatakan, termasuk adab, jangan melihat kepada mereka yang sedang makan. Kemudian juga tadi disebutkan, di saat kita makan dengan yang lain, jangan sampai kita mengeluarkan ludah, atau ingus, atau dahak, di saat mereka sedang makan. Itu pasti membuat selera mereka turun kan. Di saat kita makan bareng gitu, kurang nafsu mereka. Yang tadinya merasa enak makannya, akhirnya merasa tidak enak. Yang tadinya kepingin makan lama, akhirnya jadi kesusu selesai. Orang kadang keluarkan ingus. Nah, di tengah mereka ini, kalau makan sendiri masih tidak apa-apa. Di saat makan dengan yang lain, jangan. Tadi kalau misalnya terpaksa, namanya mungkin terpaksa mau ngeludah, terpaksa mau mengeluarkan ingus, terpaksa mau mengeluarkan dahak, berpaling dari mereka, keluar, pindah. Tadi dikatakan gum ilal makan akhar, berdirilah ke tempat yang lain, setelah selesai hajatmu balik lagi, jangan di hadapan mereka, akhirnya membuat mereka nafsunya hilang. Dan juga hal-hal yang lain yang membuat mereka tidak nafsu untuk makan ya. Termasuk mungkin juga dari omongan, dari ucapan. Jangan di saat kita makan bareng-bareng dengan yang lain. Kemarin ada anak terlihat kecelakaan di jalan. Otaknya keluar semuanya. Kulitnya sampai terbuka. Ini di saat makan. Akhirnya membuat kita tidak nafsu makannya kan. Selesai makan cerita tidak apa-apa. Tapi di saat kita makan jangan cerita-cerita seperti itu. Cerita-cerita yang baik. Tadi dianjurkan untuk kita ngobrol di saat kita makan. Tidak apa-apa. Itu dianjurkan. Kadang-kadang mereka memahami bahwasanya makan, ngomong, ngobrol di saat makan itu tidak baik. Padahal itu dianjurkan malah. Kalau kita makan dengan yang lain, kita dianjurkan sambil ngobrol. Jadi ngobrol kepala ngembain makan. Yang penting tadi dikatakan, yang penting ketika ngomong jangan di saat makanan ada di mulut. Selesai ditelan ngomong. Nah, gimana tadi keadaannya? Baik semuanya ini, gimana ceritanya? Habis itu kita masukkan makanan baru sambil mendengarkan jawaban dari teman kita. Jangan habis masukkan makanan di mulut, kita ngomong. Jadi ngobrol itu bagus di saat makan dengan yang lain ya. Malah dianjurkan, yang penting ngobrolnya yang baik ya. Ngobrol cerita-cerita orang soleh, cerita-cerita orang wali. Jangan, tahu deh, terus tetangga kita itu orangnya pendek, hitam, jelek lagi. Saat, itu gak boleh ngomong saat makan. Lu katanya dianjurkan, ya dianjurkan bukan hibah. Dianjurkan ngomong yang baik. Kalau ngomong hibah ya, walaupun gak makan tidak boleh, apalagi makan. Jadi ngomong yang dianjurkan, ngomong yang baik, ngomong cerita orang soleh, cerita keadaan-keadaan yang membuat kita nafsu makan, sunnah-sunnah Rasul, itu bagus. Jadi bukan kita makan itu diem dari awal sampai akhir, tidak ngomong kata apa sekata pun tidak ada yang keluar, tidak. Itu bukan sunnah, itu kadang-kadang difahami salah oleh orang. Jadi kadang-kadang difahami yang sunnah itu tidak ngomong. Padahal yang sunnah kalau makan bareng dengan yang lain sambil ngobrol. Jadi tidak terasa makannya. Mereka asik, enak. Dan dikatakan juga oleh mereka bahwasanya makan dengan yang lain insya Allah tidak dihisab oleh Allah SWT. Tidak dihitung daripada umurnya juga. Jadi kalau dalam keadaan makan kita sambil ngobrol tidak masalah walaupun lama makannya kita. Tapi kalau kita makan sendiri lama itu kan buang-buang waktu. Ya, kecuali kalau kita niatkan dengan niat yang baik. Makanya kita katakan setiap yang mubah, kalau kita melakukannya niat dengan niat yang baik biar jadi ibadah. Kita makan kan mubah, niat yang baik kita makan imtisal li amrillah, kita makan niat kita untuk melaksanakan perintah Allah, kulu wasrabu, perintah Allah suruh kita makan. Kita makan niat untuk biar kuat ibadah, kita makan bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita tidak makan, tidak bisa mengamalkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang ada di waktu makan ya. Kita makan dengan niat menyenangkan orang lain yang memberikan makanan kepada kita. Atau menghibur orang lain yang membutuhkan teman untuk makan bersamanya. Niat yang baik. Sehingga makannya kita di saat itu ibadah. Walaupun 1 jam, 2 jam kita makan, semuanya itu ibadah, tidak masalah. Tapi kalau niatnya tidak ada, kita makan 1 jam, buang-buang waktu 1 jam. Umur kita 1 jam sangat berharga. 1 jam dari umur kita ini sangat berharga. Coba kita bayangkan 1 jam kita gunakan untuk baca Quran, berapa kita dapatnya? Kita 1 menit, 1 menit aja baca Qul Huwallahu Ahad bisa sampai 13 kali. Baca Qul Huwallahu Ahad 1 menit. Padahal 3 Qul Huwallahu Ahad sama pahalanya dengan membaca Quran semuanya. Karena 1 Qul Huwallahu Ahad sama pahalanya seperti membaca 1/3 Al-Quran. Berarti kalau 2, 2/3. Kalau 3 kali membaca Qul Huwallahu Ahad berarti sama seperti pahala orang yang membaca Quran semua dari awal sampai akhir. Ini 1 menit kita bisa gunakan sampai membacanya bisa sampai 13 kali. Apalagi 1 jam. kita gunakan untuk makan satu jam sia-sia waktu itu. Kalau kita tidak kita jadikan makan itu ibadah. Oleh karena itu, makan yang kita lakukan 3 hari, 3 kali sehari, eman, mubazir. Kalau tidak kita jadikan sebagai amal ibadah kita. Kita jadikan sebagai amal ibadah kita. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Niat mengamalkan sunnah. Kemudian termasuk mengamalkan sunnah dipraktekkan. Jangan niat aja. Ketika makan kita praktekkan sunnah-sunnah yang ada. Yang sudah kita bahas dari awal. Mungkin masih ada sisa-sisa sunnah yang akan kita bahas satu persatu. Nah tadi dikatakan kalau kita terpaksa mau meludah. Kita terpaksa mau mengeluarkan kotoran. Pindah dulu ke tempat yang lain. Menjauh dari mereka. Baru kemudian kembali lagi. Wa idza akalta inda qaumin fa asni alaihim wad'u lahum bi khair wa qul ba'dal farah min al akal alhamdulillah. Dan jika kalian makan di tempat orang lain, maka pujilah mereka. Alhamdulillah, masyaallah, terima kasih banyak, syukur kepada mereka kalau kita bersama makan di tempat mereka. Wad'u lahum, dan doakan mereka dengan baik, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Kan senang. Ya, apalagi dengan kata jazakallah khaira. Dengan kata jazakallahu khairan. Ya, maka kalau dia mengatakan jazakallahu khairan berarti dia dianggap sudah bersyukur kepada Allah, berterima kasih juga kepada orang yang dia mendapatkan kebaikan darinya. Jadi dianjurkan jazakallahu khairan daripada mengatakan syukran, lebih baik lagi dengan kata doa jazakallahu khairan. Dia mendoakan berarti. Doakan orang lain yang berbuat baik kepadanya. Mau apapun itu berbuat baik, mau dengan memberi makanan, memberi bantuan, memberi apapun yang kebaikan yang mereka berikan, kita katakan kepada mereka jazakallahu khairan. Termasuk makan. Kita doakan jazakallahu. Ya, termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan akala ta'amakum al-abrar. Ya kan? Akala sallallahu wa sallat alaikumul malaika. Ya, dan mudah-mudahan makanan kamu itu dimakan oleh orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan malaikat-malaikat itu beristighfar memintakan ampunan untuk kamu. Ya, ini termasuk bagaimana kita berterima kasih kepada orang lain. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, kita tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya yang berbuat baik adalah Allah, bukan orang, tapi orang adalah manusia wasitah sebagai perantara daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai perantara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ucapkan kepada mereka terima kasih jazakallahu khairan. Wa qul ba'dal farah minal akal, dan katakan setelah selesai makan baca doa alhamdulillah. Mungkin kemarin sudah kita sebutkan ya. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana wa ja'alana minal muslimin. Ini dibaca dan diajarkan kepada keluarga kita, diajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, istri kita. Maka dibudayakan sunnah-sunnah Rasul itu ada di rumah kita. Jadi bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita mengetahui, tapi juga kita mengamalkan. Mendengar atau mengetahui itu tidak ada fadilahnya. Orang yang alim, yang ngerti ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini haram, ini alim, dia pinter. Apa dia mendapatkan fadilah dari ilmunya? Tidak. Seseorang yang punya ilmu tidak mendapatkan keutamaan dari ilmunya. Sampai kapan? Sampai diamalkan. Cuma pinter aja, ngerti aja, tapi tidak diamalkan, tidak ada fadilah. Jadi fadilah itu didapatkan oleh orang alim kalau diamalkan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadinnya kunya salih jami' asami' al-khairidina ulahi rawi la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.